Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Ikhwani wa akhwati fillah barakallahu fikum, kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, terkait dengan ucapan beliau bahwasannya di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tarkul bidah. Ahlus Sunnah itu adalah orang yang menjauhi kebid'ahan. Kullu bid'atin dhalalah. Karena semua bid'ah itu adalah sesat. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan barakallahu fikum pembahasan secara ilmiah terkait dengan pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kita katakan na'am, memang sebagian fuqaha ahli fikih membagi bid'ah dengan pembagian yang demikian. Ya, adanya bid'ah hasanah, adanya bid'ah sayyi'ah. Pada pertemuan yang lalu telah kita kupas secara ilmiah apakah pembagian yang seperti ini benar, ya, dalam artian memang barakallahu fikum sejalan dengan Alkitab dan As-Sunnah, dan bagaimana dampaknya terhadap agama ini. Barakallahu fikum, sudah kita kupas tuntas walhamdulillahirabbil alamin, dan kita harapkan itu dipahami oleh barakallahu fikum para hadirin yang ada sekalian. Di antara dalil yang mereka gunakan tentang adanya bid'ah hasanah itu adalah dalil yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud: Ma ra'a al-muslimuna hasanatan fahuwa hasanan indallah. Sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka menurut Allah juga baik. Bid'ah hasanah itu dipandang bagus oleh kaum muslimin, nah, berarti bagus juga menurut Allah. Bagaimana kalau pendalilan yang demikian? Ya, kalau saat itu kaum itu pada siapa sahabat? Kalau hal itu dilakukan saat para sahabat itu lebih baik. Baik, poin yang pertama, dikatakan oleh Syekh Al-Albani, yang dimaksud dengan muslim di sini adalah para sahabat. Iya, adalah para sahabat, karena memang beliau mengucapkannya di masa dan generasi tersebut. Sehingga wajar kalau beliau mengatakan yang demikian, karena memang generasi para sahabat sudah mendapatkan jaminan mutu. Sehingga sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin pada masa itu baik, maka baik juga menurut Allah. Artinya kalau para sahabat sudah memandang itu sebuah kebaikan, berarti dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga alif lam di situ untuk mengatakan apa? Lil ahdi. Iya. Pengkhususan. Dalam bahasa Arab yang mengerti yang namanya alif lam itu memang terkadang maknanya apa? Lil istighraq, untuk bermakna universal, mencakup semua. Ya, terkadang juga lil ahdi, yaitu untuk menunjukkan makna tertentu. Barakallahu fikum. Baik. Ini poin yang pertama. Iya. Terus poin yang lain, Mas Febri? Poin yang lain bahwa seandainya kita mau tanazul, bahwa ucapan nama tersebut dasarnya hanyalah maukuf. Yaitu hanya diucapkan oleh Ibnu Mas'ud sendiri. Sedangkan ketentuannya bahwa ucapan satu orang sahabat tidak bisa dipertentangkan dengan nas-nas dalil yang sahih dan tegas, yang dari Rasulullah mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nah, iya. Yang kedua kita katakan, ini ucapan Ibnu Mas'ud, iya, kalau memang dipahami seperti yang mereka pahami, berarti bertentangan dengan ucapan Nabi. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat, Ibnu Mas'ud mengatakan yang dipandang bagus enggak. Berarti apa? Bertentangan dengan ucapan Nabi. Maka ya ditolak. Iya. Karena bertentangan dengan ucapan Rasul. Barakallahu. Baik. Poin berikutnya. Siapa yang hadir kemarin? Antum hadir? Ya, gimana? Anggaplah semua kaum muslimin yang dimaksud itu semua muslimin. Bukan sahabat saja ya. Hanya sahabat saja dari dulu sampai sekarang. Maka kesepakatan yang mana yang akan kita ambil? Karena nanti Nahdiyin punya kesepakatan sendiri, Muhammadiyah punya sendiri, dan yang lain-lain. Baik, barakallahu fikum. Anggaplah kita katakan muslim di sini adalah muslim pada umumnya. Alif lam di situ bermakna apa? Listighraq. Artinya bermakna universal. Iya. Maka barakallahu fikum maknanya adalah ijma. Kesepakatan kaum muslimin. Sesuatu yang dipandang oleh seluruh kaum muslimin baik, maka itu juga baik menurut Allah. Maka kita terapkan kaidah ini, hadis ini kepada bid'ah hasanah. Apakah bid'ah hasanah itu dipandang oleh semua kaum muslimin baik atau ada yang menentangnya? Tentu ada yang menentangnya. Iya. Menurut barakallahu fikum mungkin Nahdiyin ini bid'ah hasanah, tapi menurut Muhammadiyah bukan itu. Itu bid'ah sayyi'ah. Anggap tahlilan. Sepakat enggak Nahdiyin sama Muhammadiyah? Sepakat enggak, Pak? Pak sepakat kan? Ya itu baru Nahdi sama Muhammadiyah. Belum nanti kalau dengan versis, belum nanti kalau dengan al-irsyad. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga ya tidak akan terwujud. Begitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walaupun barakallahu fikum dari sisi istidlal, Syekh Al-Albani mengomentari apa? Termasuk keajaiban dunia. Nambah satu lagi keajaiban dunia. Iya, dengan hadis ini dijadikan dalil untuk melegalkan yang namanya bid'ah hasanah. Isi argumentasinya tidak pas. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga kemarin kita membahas ya, biar mantap ya, diulangi lagi. Karena ini pembahasan yang memang menimbulkan iya polemik, barakallahu fikum, kalau kita tidak begitu kokoh ilmunya, barakallahu fikum, kita akan terbawa oleh seruan-seruan yang ada. Di antara argumen mereka yang juga cukup kuat untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah terkait dengan ulumul alam, ya, ilmu tajwid, ilmu mustalahul hadis, ilmu usul fikih, itu kan enggak ada di zaman Nabi. Berarti bid'ah itu. Ya, berarti kamu enggak usah belajar tajwid. Enggak usah belajar ilmu usul fikih. Enggak usah belajar nahwu. Ya, itu bid'ah karena enggak ada di zaman Nabi. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau kita menetapkan adanya bid'ah hasanah, ya sudah, itu kita masukin aja ke dalam bid'ah hasanah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana jawabannya? Pak Gun, kemarin hadir? Ya, hadir dan berlima. Oh, baik. Siapa yang hadir kemarin? Pak Riano? Tapi saya punya jawaban orang gini. Gimana, Pak? Kalau Nabi gak usah belajar nahwu kan langsung dibimbing oleh Malaikat Jibril yang diputus oleh Allah SWT. Nah, kalau kita gak dengan pakai ilmu, siapa yang membimbing pun kita gak dapat wahyu. Terus? Kalau Nabi dibimbing langsung oleh Malaikat Jibril, kita kalau gak belajar lewat nahwu, lewat sorof, kita gak dapat wahyu. Nah, itu namanya bid'ah hasanah kata mereka. Nah, itu namanya bid'ah hasanah karena Nabi dibimbing wahyu. Nah, kalau itu berarti kita butuh bid'ah hasanah. Mungkin jawabannya karena itu bukan bagian dari ritual beragama. Itu adalah alat untuk memahami agama. Sebagian. Bagian dari agama, wasilah malah. Itu kan ilmu bahasanya, kecintaan, apa tajwid, nahwu dan sebagainya. Ilmu mempelajari bahasa, nah, iya. Ilmu mempelajari agama. Nah iya, itu kan wasilah namanya. Al-wasail laha ahkamul maqasid kata mereka. Kalau diniatkan untuk barakallahu fikum mempermudah mempelajari agama, maka dia akan menjadi bagian dari agama. Yang namanya wasilah memiliki hukum maksud. Kecuali kalau yang belajar bahasa Arab untuk jadi TKW atau TKI, kerja di Saudi sana. Iya, berarti tujuannya dunia. Tapi kalau belajar bahasa Arab tujuannya untuk mengerti barakallahu fikum tafsir, mengerti hadis, ya, maka dia masuk dalam kategori ibadah kan? Gimana? Siapa yang hadir kemarin? Yang lain? Nah, ilmu tersebut sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi, walaupun tidak dibuka, tapi sudah mengalir. Diajarkan oleh Nabi. Baik, kita katakan barakallahu fikum, na'am. Iya. Ilmu-ilmu yang disebutkan tadi kalau dikatakan bid'ah tidaklah tepat. Bid'ah itu artinya tidak diajarkan. Karena sebenarnya ilmu-ilmu itu sudah diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak dibukukan, tapi secara langsung tatbik namanya, langsung ilmu penerapan. Iya, ilmu usul fikih berasal dari beberapa ucapan beliau barakallahu fikum, seperti ketika beliau mengatakan terkait dengan tasyahud, ya, ketika kalian mengucapkan doa tasyahud berarti kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Itu kan dari lafaz barakallahu fikum assalamu ala ibadillahi salihin, ya, lafaz ibad, ya, lafaz jamak yang dimufradkan dalam kaidah usul itu mengandung makna apa? Umum. Artinya semua. Sebenarnya Nabi sudah mengajarkan itu, tapi tidak dibukukan, tidak dibuat dalam sebuah bidang studi. Tapi beliau langsung mengajarkan bentuk penerapannya dan itu secara mengalir. Begitu juga ilmu hadis, begitu juga ilmu tafsir, ya, begitu juga ilmu tajwid. Barakallahu fikum. Karena memang ilmu-ilmu tadi pada masa tersebut merupakan perkara yang sudah apa ya, menjadi kebiasaan mereka. Jadi mereka tidak terlalu butuh dengan pembuatan kaidah-kaidah karena memang sudah ma'ruf. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, iya, Islam semakin luas, begitu banyak orang-orang ajam yang masuk ke dalam agama Islam, sehingga mereka nggak bisa langsung paham. Jadi butuh dibukukan atau disaripatikan barakallahu fikum sehingga lebih gampang untuk dipahami. Gitu ya. Jadi sebenarnya ilmu tajwid, ilmu usul fikih, ilmu mushola itu bukanlah bid'ah. Ya, Nabi mengajarkannya walaupun tidak dalam bentuk bidang studi tertentu atau khusus, tapi beliau mengajarkannya dalam bentuk apa? Tatbiq, yaitu penerapan langsung dan mengalir. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum, mereka para ulama menyebutkan hal ini masuk dalam kategori apa? Masalihul mursalah. Yaitu sebuah barakallahu fikum perkara yang dia itu kaitannya dengan kemaslahatan secara universal terhadap Islam dan umat Islam ini. Artinya kalau itu tidak barakallahu fikum dilaksanakan, akan memudaratkan terhadap kaum muslimin dan Islam itu sendiri. Iya. Seandainya barakallahu fikum tidak dibuat yang namanya ilmu tajwid, tidak dibuat yang namanya ilmu nahwu, tidak dibuat yang namanya ilmu barakallahu fikum usul fikih dan yang semisal dengannya, maka tentu kaum muslimin akan kerepotan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, khususnya orang-orang ajam. Begitu juga akan sulit bagi mereka untuk memahami bahasa Arab. Iya, sehingga ilmu ini kaitannya dengan kemaslahatan Islam dan umat Islam secara menyeluruh. Tapi kalau bid'ah hasanah enggak ada. Ya kan? Enggak ada kaitannya dengan masalihul mursalah, masalihul am. Seandainya bid'ah tadi ditinggalkan, apakah mudarat bagi kaum muslimin? Misal, kaum muslimin seluruh dunia tidak lagi mengadakan yasinan. Apa masalah bagi umat Islam? Apakah Islam akan hancur? Apakah Islam akan tenggelam? Misal, barakallahu fikum, kaum muslimin seluruh dunia tidak lagi mengadakan maulid Nabi. Bermasalah? Hah? Gak ada masalah, karena di zaman Rasul juga gak ada yang seperti itu. Gak masalah bagi mereka, para sahabat. Gitu ya. Tapi coba, kalau yang namanya ilmu tajwid dihilangkan, ya gimana kaum muslimin belajar baca Quran? Ya kan? Barakallahu. Ilmu nahwu hilangkan semua. Barakallahu fikum. Gimana kaum muslimin akan bisa paham bahasa Arab? Barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum, kita katakan bahwasanya beberapa bidang yang mereka sebutkan tadi itu bukanlah masuk dalam kategori bid'ah. Iya, yang pertama memang sebenarnya Nabi sudah mengajarkan itu, namun secara mengalir, ya, dalam bentuk apa? Praktek langsung. Kemudian barakallahu fikum, beberapa ilmu-ilmu tadi memang kaitannya dengan kemaslahatan secara umum untuk Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Dan juga kita menyebutkan barakallahu fikum terkait dengan secara tinjauan rasional, ya, bahwasanya barakallahu fikum melegalkan yang namanya bid'ah hasanah itu akan apa? Membuat Islam yang murni itu sudah tidak lagi ada. Ya. Melegalkan bid'ah hasanah itulah yang menjadi tanda-tanda hari kiamat nanti, di mana Islam itu tidak lagi dikenal. Islam yang ada di zaman Nabi sudah tidak lagi dikenal. Yang ada semuanya bid'ah hasanah. Iya. Sampai nanti disebut akan datang suatu zaman tidaklah Islam itu dikenal melainkan kiblatnya saja. Jadi orang itu tahu ini Islam atau bukan ketika dia sholat menghadap kiblat. Tidaklah Islam itu dikenal melainkan dengan menyebutkan nama Allah. Kalau orang itu menyebut nama Allah berarti ini muslim. Iya, barakallahu fikum. Artinya Islam yang memang murni di zaman Nabi itu sudah ditinggalkan oleh manusia dan mereka lebih apa? Semangat dengan bid'ah hasanahnya. Dan itu terbukti. Sudah kita contohkan, ya. Jadi manusia kaum muslimin itu lebih semangat datang ke yasinan, lebih semangat datang ke maulid Nabi daripada sholat 5 waktu. Ya, Pak, ya. Coba kalau masalah yasinan, kalau tahlilan, sekampung datang semua. Ya kan? Tapi kalau sholat wajib 5 waktu. Itu sunnah, wajib. Iya, fardu ain ala kulli muslim. Berapa yang datang ke masjid? Berapa yang datang ke masjid? Itu contoh nyata barakallahu fikum. Yang namanya bid'ah hasanah itu kalau disuburkan, iya, itulah setan. Justru kaum muslim itu akan lebih semangat, lebih cenderung dengan bid'ah hasanah tadi, sunnahnya ditinggalkan. Lama-lama Islam itu hilang, yang asli akan hilang. Iya, tidaklah satu bid'ah itu muncul melainkan satu sunnah akan mati. Ketika satu bid'ah hasanah disuburkan, maka sunnah akan mati. Iya. Dari situlah barakallahu fikum kita menangkap Islam itu akan hilang dengan banyaknya bid'ah hasanah. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga dengan tinjauan secara ilmiah tadi, barakallahu fikum, kita iya, tayyib menyatakan barakallahu fikum bid'ah hasanah iya, tidak dilegalkan di dalam Islam. Gitu ya. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah di dalam Islam. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat secara ilmiah dan juga untuk barakallahu fikum meninjau sisi apa? Kemaslahatan untuk Islam itu sendiri. Iya, barakallahu. Itulah alasan kenapa para ulama-ulama barakallahu fikum sunnah itu sangat mewanti-wanti kaum muslimin dari yang namanya bid'ah. Barakallahu fikum. Iya. Baik, bukan mereka enggak senang barakallahu fikum pada iya, person tertentu atau barakallahu fikum ormas tertentu atau yayasan tertentu, bukan. Tapi dampak dari kebid'ahan tadi itu bukan hanya pengaruhnya kepada person dan ormas tadi saja, tapi juga kepada Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ya. Kita lanjutkan barakallahu fikum masih dalam penggalan ucapan Imam Ahmad setelah beliau mengatakan barakallahu fikum tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau mengatakan selanjutnya wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Termasuk prinsip aswaja, kata Imam Ahmad bin Hanbal, adalah meninggalkan khusumah, ya, perdebatan. Termasuk prinsip ahlus sunnati wal jamaah adalah meninggalkan perdebatan. Barakallahu fikum. Dan dalam hal ini cukup banyak ayat dan hadis barakallahu fikum ya yang menyebutkan permasalahan ini. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-68. Allah mengatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau engkau melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami di antaranya dengan perdebatan, ya, memperdebatkan ayat-ayat Allah barakallahu fikum, fa'arid anhum, kata Allah, maka tinggalkan mereka, ya, barakallahu fikum, hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, sampai mereka membicarakan perbincangan yang lain, bukan memperdebatkan ayat-ayat Allah. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Namun bila kalian lupa atau kalian barakallahu fikum berada dalam situasi ya, yang tadinya gak tahu kalau kondisi tadi tiba-tiba memunculkan sebuah perbincangan yang akan menimbulkan perdebatan ya. Ketika kalian lupa, dilupakan oleh syaitan, maka kalian jangan duduk bersama mereka setelah ingat. Setelah sadar, wah ini kok perdebatannya ini sudah gak beres ini ya. Udah membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ketika Anda ingat, maka jangan duduk bersama orang-orang yang zalim. Barakallahu. Ini satu ayat, yaitu yang menganjurkan kita untuk meninggalkan apa? Perdebatan. Barakallahu fikum. Baik, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wajadilu bil batil liyuthidu bihi al haqqo fa akhadathum atau fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Dan mereka berdebat dengan kebatilan untuk ya membatalkan kebenaran, maka aku menghukum mereka. Tayyib, dan bagaimana ya hukuman aku yang akan diderakan kepada mereka. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga hadis barakallahu fikum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi ayyib illa utu jadala." Barakallahu fikum. Disesuaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tidaklah sesat sebuah kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi sebenarnya kaum ini tadinya sudah dapat hidayah, sudah tahu mana yang benar. Kemudian mereka menjadi sesat, melainkan penyebabnya karena apa? Suka berdebat. Iya. Para kaum itu dampak negatif dari perdebatan. Yang namanya debat itu barakallahu fikum ya, pada umumnya fil ghalib itu akan mendatangkan apa? Syak. Ya, mendatangkan keraguan. Anda tadinya sudah yakin. Ya, ini yang benar. Barakallahu fikum. Kemudian Anda barakallahu fikum berdebat dengan yang lain, barakallahu fikum, yang tadinya Anda sudah yakin, akhirnya apa? Goyang. Wah, ternyata dia argumentasinya kuat. Iya, argumentasinya barakallahu fikum bagus. Akhirnya apa? Goyang. Tayyib. Sehingga yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz barakallahu fikum, tayyib, bahwasanya orang yang banyak berdebat ya, maka dia akan sering berpindah-pindah keyakinan, berpindah-pindah barakallahu fikum ucapan, iya, berpindah-pindah barakallahu fikum perbuatannya. Karena dia akan terpengaruh oleh lawan debatnya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Terkait dengan masalah al-jidal barakallahu fikum atau al-khusumat, di dalam Islam yang namanya jidal itu terbagi menjadi dua. Yang namanya jidal, yang namanya perdebatan di dalam Islam terbagi menjadi dua. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah jidalun mahmudun. Perdebatan yang terpuji. Perdebatan yang positif. Barakallahu fikum. Baik. Itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Termasuk tahapan dalam dakwah. Ya, "Ud'u ila sabili rabbika." Hendaknya engkau berdakwah menuju jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, bil hikmah. Kemudian dengan cara mau'izah hasanah. Kemudian yang ketiga termasuk uslub dalam dakwah adalah al-jidal billati hiya ahsan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dan kalau kita melihat sejarah para anbiya tidak luput dakwah mereka itu dari yang namanya jidal. Iya, barakallahu fikum. Ya nuh aktsar tajidalan. Barakallahu fikum. Wahai Nuh, kamu terlalu sering mendebat kami. Terlalu sering, iya, mengkritik kami. Barakallahu fikum. Yang terjadi pada Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi berikutnya. Barakallahu fikum, para anbiya. Iya, sering terjadi namanya apa? Munaqasyah, perdebatan. Seperti Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Iya, terjadi perdebatan. Barakallahu. Itu namanya jidal billati hiya ahsan. Iya. Di dalam Islam itu termasuk dalam kategori jidal yang perdebatan yang dipuji, yang positif. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum bukan hanya para anbiya, di kalangan para sahabat, iya, di kalangan para imati sunnah. Datang riwayat barakallahu fikum di mana mereka barakallahu fikum berdebat, iya, dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum. Itu dimasukkan dalam kategori al-jidal billati hiya ahsan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua barakallahu fikum adalah jidal madmum. Jidal atau perdebatan yang dicela. Barakallahu fikum. Perdebatan yang dicela. Barakallahu fikum. Baik. Adapun ketentuannya, kapan perdebatan itu dikatakan positif nilainya, kapan dikatakan negatif, kapan dikatakan mahmud terpuji, dan kapan dikatakan tercela. Barakallahu fikum. Ada beberapa tinjauan. Yang pertama barakallahu fikum ditinjau dari sisi niat, ya. Niatan dalam berdebat itu akan menentukan debatnya ini berkualitas atau tidak. Itu akan menentukan jidalnya di sini, jidal yang mahmud atau yang madmum. Dilihat nih niatnya. Barakallahu fikum. Kalau niatnya barakallahu fikum perdebatan tadi adalah untuk menampakkan kebenaran. Ya, barakallahu fikum. Untuk membela kebenaran, maka dia akan masuk dalam kategori apa? Terpuji. Ya. Namun barakallahu fikum, kalau maksud dari jidalnya tadi adalah barakallahu fikum untuk, ya, memenangkan kebatilan, ya, maka dia masuk dalam kategori jidal yang tercela. Barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum masuk dalam kategori niatan ini adalah kalau dia berjidal barakallahu fikum, iya, untuk membela pribadinya, iya, barakallahu fikum, untuk membela kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan Islam, barakallahu fikum, maka itu juga termasuk dalam jidal yang tercela, barakallahu fikum. Baik. Namun kalau dia barakallahu fikum dalam jidalnya niatannya adalah barakallahu fikum tadi untuk membela agama Allah, ya, ikhlas lillahi ta'ala, maka dia masuk dalam kategori jidal yang terpuji. Ini yang pertama, ya. Jadi yang menentukan debat dalam masalah agama itu terpuji atau tercela dilihat nih niatnya barakallahu fikum. Ya. Ya, niatnya itu untuk membela agama Allah atau untuk membela barakallahu fikum gurunya atau membela yayasannya atau membela pondoknya atau membela barakallahu fikum ormasnya. Baik. Atau memang dia berdebat tadi untuk apa? Untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang kedua barakallahu fikum ditinjau dari sisi tema yang diperdebatkan. Ya. Ditinjau dari sisi tema yang diperdebatkan. Barakallahu. Baik. Bila tema yang diperdebatkan adalah tema-tema yang sudah jelas, sudah gamblang, masih diperdebatkan, maka itu masuk dalam kategori apa? Jidal yang tercela. gitu ya, barakallahu fikum. Misal memperdebatkan, ya barakallahu fikum, antara Sunni dan Syiah, mana yang benar? Iya, ya, jelas, ini kan pertanyaan jelas. Iya, barakallahu fikum, Sunni yang benar, Syiah jelas-jelas barakallahu fikum batil. Apalagi barakallahu fikum kalau Syiahnya Syiah Rafidhah. Itu sudah bukan lagi bagian dari Islam, Tuhannya saja beda. Barakallahu fikum ya. Dalam sebagian keyakinan-keyakinan yang pokok sangat jelas perbedaannya barakallahu. Baik. Itu sudah apa? Sudah perdebatan tercela. Iya, di kantor membicarakan ada temannya masih membela-bela Syiah gitu ya. Syiah itu benar, Syiah itu bagus, gini-gini. Ya Anda jangan nimbrung. Iya. Oh itu sudah jelas, apa dibahas lagi? Sudah tinggalkan saja, biar dia ngoceh sendiri, barakallahu fiik. Enggak usah digubris. Iya, barakallahu fiik. Kamu yang suka jelek-jelekin Syiah ya, kamu begini-begini ya. Iya, enggak pas, enggak ada waktu ngomongin kayak gituan. Ya, afwan ya. Tinggalkan. Oh jelas. Barakallahu fiik. Baik. Iya, begitu juga barakallahu fiikum dimasukkan dalam bab masalah ini adalah pembahasan masalah takdir. Ya. Takdir yang barakallahu fiikum terlalu apa? Terlalu dalam. Iya, barakallahu fiikum. Itu juga dimasukkan dalam kategori tema perdebatan yang tercela. Barakallahu fiikum. Baik. Namun bila tema perdebatan tadi adalah perkara yang memang barakallahu fikum masih samar, iya. Khususnya barakallahu fikum seperti dalam bab ikhtilaf dalam bab ahkam, ya fikih. Barakallahu fikum, entah itu fikih thaharah, entah itu fikih salat, ya. Itu kan mesti akan ada apa? Perbedaan pendapat. Maka terjadi yang namanya apa? Munaqasyah. Ya, dialog barakallahu fikum, perdebatan untuk mempertahankan barakallahu fikum mana pendapat yang paling kuat, yang paling kuat barakallahu fikum. Baik. Jadi barakallahu fikum itu poin yang kedua. Lihat dari sisi apa? Tema yang diperdebatkan barakallahu fikum ya. Kemudian barakallahu fikum yang ketiga yaitu dari sisi barakallahu fikum kemampuan pihak yang berdebat. Ya, kemampuan pihak yang berdebat. Barakallahu fikum. Juga harus diperhatikan. Kalau pihak yang berdebat barakallahu fikum misal antara ahlul batil dengan ahlul haq. Ya. Yang ahlul haq ini kemampuannya barakallahu fikum masih belum mumpuni. Dari sisi barakallahu fikum ilmu-ilmu yang dia miliki masih belum begitu matang. Barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum dalam kata lain dia belum begitu siap ya, menyiapkan semua data barakallahu fikum terkait dengan lawan debatnya, argumen yang mereka miliki. Barakallahu fikum, dia belum dapat. Iya. Maka ketika dalam keadaan seperti ini dia nekat masuk dalam kancah perdebatan, itu namanya debat yang tercela. Kenapa? Karena ia akan menimbulkan dampak yang negatif. Iya. Dia tidak memiliki apa? Barakallahu fikum keahlian, ya. Dia tidak memiliki kesiapan dalam tema yang diperdebatkan tadi, barakallahu fikum, maka sangat besar kemungkinannya dia akan dipermalukan. Ya, dia akan dipermalukan barakallahu fikum. Baik. Ketika dia dipermalukan, bukan hanya dia yang barakallahu fikum terkena dampaknya, tapi juga ahlu sunnah. Iya, barakallahu fikum. Mana itu yang namanya ahlu sunnah salafi yang kowar-kowar itu suka nyalain orang? Iya. Kemarin ustaz kami tantang debat, enggak bisa ngomong. Ini ya. Ada enggak kejadian seperti itu? Ada. Ya. Barakallahu fikum. Dalam keadaan ya ustaz ini sebenarnya barakallahu fikum ya belum siap. Iya. Tiba-tiba barakallahu fikum tayyid diajak iya, berdebat, barakallahu masuk ke majelisnya, Tayyib, mereka sudah siap pakai dokumentasi, ada kameranya, sudah mau disiarin begitu. Barakallahu fikum. Iya, tema yang diperdebatkan juga dia belum mempersiapkan. Barakallahu fikum. Ya, bismillah saja begitu, tawakal ala Allah. Iya, enggak benar. Iya. Enggak bisa. Ingat, barakallahu fikum, dampaknya bukan hanya kembali kepada dia, tapi juga kepada ahlus sunnah yang lain. Kalau Anda mengatakan enggak, berarti kamu pengecut, kamu cuma bisa nyalain orang. Tidak. Iya. Karena memang di dalam Islam tidak memperbolehkan kita untuk berdebat. Barakallahu fikum. Biarin mau dibilang pengecut, mau dibilang barakallahu fikum, dia cuma bisa nyalain orang. Barakallahu fikum. Tayyib, sudah. Iya. Imma kamu yang pergi dari sini atau saya yang pergi. Itu ya. Selesai. Barakallahu fikum. Tayyib, jamaah tidak akan apa? Barakallahu fikum terkena syubhat. Iya, kecuali barakallahu fikum kalau memang dia memiliki apa? Kemampuan. Artinya memang dia barakallahu fikum punya dasar-dasar yang namanya ilmu jidal. Jidal itu ada ilmunya. Iya, ada ilmunya barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian dia sudah mempersiapkan data-data yang ada. Iya. Dirangkum semua syubhat yang dimiliki oleh pihak lawan ini 1 2 3 4 5 dia sudah punya jawabannya. Iya, barakallahu fikum. Maka itu sudah artinya untuk poin ini sudah memenuhi persyaratan. Tinggal dilihat lagi barakallahu fikum niatan dia dan juga tema yang diperdebatkan tadi. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Kemudian yang keempat barakallahu fikum yaitu ditinjau dari sisi apa? Mad'u-nya. Ya, mad'u-nya. Pihak yang ikut menyaksikan perdebatan tadi. Barakallahu fikum. Iya. Ya. Kalau barakallahu fikum pihak yang ikut menyaksikan perdebatan tadi barakallahu fikum adalah rata-rata orang-orang awam, ya, yang memang kemampuan berpikirnya itu masih belum sejauh itu. Nanti mungkin akan ada perdebatan masalah ilmu hadisnya, akan ada perdebatan masalah ilmu sholatnya, bahkan mungkin nanti akan ada perdebatan dalam masalah ilmu kalam, ya, filsafat, istilah-istilah yang menjelimet barakallahu fikum. Tayyib. Maka dalam kondisi seperti itu barakallahu fikum ditinggalkan. Ya. Ketika yang hadir tadi adalah rata-rata orang-orang yang awam. Gitu ya. Tiba-tiba ditantang debat, yang hadir masih baru-baru ngaji, barakallahu fikum. Iya. Sudah, jangan diladeni. Iya, mau dibilang apa? Terserah. Barakallahu fikum. Karena apa? Dia melihat, wah ini madunya ini rata-rata apa? Masih-masih baru. Nanti kalau sudah ditantang, wah pada bengong semua madunya ini ngomong apa ustadznya ini? Iya. Mempermasalahkan masalah apa? Akhirnya bingung. Terkadang barakallahu fikum yang namanya syubhat itu mah masuk. Kecuali kalau madu yang ada barakallahu fikum adalah rata-rata orang-orang yang memang memiliki barakallahu fikum iya, dasar pendidikan atau sudah lama tayyib dalam mengaji atau ta'lim, sudah mengerti pembahasan yang akan dibahas, iya, sudah tahu alurnya akan kemana barakallahu fikum, maka labas. Barakallahu itu empat sisi ya yang menentukan perdebatan itu menjadi perdebatan yang terpuji atau yang tercela. Jadi yang pertama dilihat dari sisi niatan dalam berdebat. Ya. Kalau salafun salih barakallahu fikum luar biasa seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an barakallahu fikum yang dinukilkan dari beliau yaitu barakallahu fikum setiap saya berdebat ya saya sangat mengharapkan kebenaran itu ada di pihak lawan. Kata Imam Syafi'i. Ya. Setiap saya berdebat, saya sangat berharap kebenaran itu ada di pihak lawan saya. Senang beliau. Kalau yang benar itulah lawannya. Barakallahu fikum. Nah, itu menunjukkan apa? Keikhlasan mereka dalam berdebat. Jadi berdebat itu bukan menang-menangan ngomong. Nah, disitulah setan yang akan bermain. Karena rata-rata orang yang berdebat, ya, itu akan apa? membela di dirinya, mempertahankan. Sehingga terkadang mereka menghalalkan segala cara, barakallahu fiik. Ya, itu debat orang zaman sekarang. Kalau khalaf, iya. Debatnya itu barakallahu fiik memang ikhlas lillahi taala, menginginkan kebenaran. Sehingga kalau kebenaran itu ada pada lawannya, ya mereka tidak akan panjang lebar bahas. Iya, iya, kamu benar. Iya. Sisi argumentasi kamu kuat. Baik, aku ambil. Begitu ya. Barakallahu fiik. Baik. Itu perbedaan antara salam dan khalaf. Jadi yang pertama niatnya, yang kedua tema yang diperdebatkan, kemudian para khalifikum kemampuan ya orang yang berdebat tadi, kemudian keadaan madu'unya para khalifikum. Wallahu taala alam bisawab para khalifikum. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, barakallahu fikum. Adapun berikutnya kita akan mengupas terkait ucapan beliau tarku al-julus ma'a ashabil ahwa, termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah tidak duduk bersama pengikut hawa nafsu atau ahli bidah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.